Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam program penyejuk hati dan keimanan dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian kita di dalam bulan suci Ramadan ini memberikan kita secercah harapan dalam kehidupan bahwa masih ada begitu luas maghfirah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, dan semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita adalah orang-orang yang kembali sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari yang mulia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik, wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas pada hari yang lalu yaitu ayat ke-101 dari surah Yusuf merupakan penutup daripada kisah Nabi Yusuf. Nah, ayat ke-102 merupakan lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ini yang merupakan penjelasan lain dari sisi lain pula, yaitu dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Yusuf yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran yang begitu tersusun dengan rapi, begitu jelas, dan seakan-akan ada satu peristiwa yang dapat kita saksikan lewat mata kepala kita sendiri, itu adalah sebuah cerita yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dari wahyu. Artinya, berita tersebut benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah tidak karena Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mengetahui kisah tersebut. Dzalika min amba'il ghaib, itulah, demikianlah dari amba, kisah-kisah atau berita-berita al-ghaib. Yang dimaksud di sini adalah kisah tentang Nabi Yusuf dan khususnya tentang apa yang dijelaskan juga di dalam ayat ini, yaitu adanya tipu daya, adanya upaya untuk membunuh Nabi Yusuf yang dilakukan oleh saudaranya yang 10, sebagaimana yang telah kita kaji kurang lebih hampir 3 bulan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Qur'an itu kalau dipilah-pilah ayatnya maka dapat dikategorisasikan ke dalam 3 kelompok. Sepertiga yang pertama adalah berkenaan dengan akidah. Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhidullah, tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua adalah berkenaan dengan hukum. Dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran hukum-hukum Allah, baik itu berkenaan dengan permasalahan muamalat ataupun permasalahan pidana dan perdata. Namun tidak dapat dikatakan dengan demikian bahwa Al-Quran itu adalah kitab undang-undang. Tidak. tetapi Al-Quran mencakup penjelasan-penjelasan yang terpenting dari masalah muamalat, jual beli, pernikahan, dan begitu juga talak dan rujuk, serta dijelaskan juga di dalamnya bagaimana berperang kepada orang kafir, bagaimana memperlakukan para tawanan, dan begitu juga terdapat hukum pidana di dalamnya dan hukum perdata. Nah, sepertiga yang terakhir adalah berkenaan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat kisah Nabi Musa dengan Fir'aun yang termasuk kisah terbanyak di dalam Al-Quran. Dan begitu juga ada kisah Nabi Isa, Nabi Nuh, dan yang lain-lain. Dan termasuk juga yang kita bahas beberapa bulan ini, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kisah-kisah ini tidak lapuk dimakan waktu dan tidak usang dengan berlalunya zaman. Karena apa? Karena kisah-kisah ini memberikan kita pesan-pesan yang begitu mendalam, sehingga pesan inilah yang kita harus tangkap. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan yang suci ini, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah pesan-pesan Al-Quran itu ya dapat kita ambil dan kemudian kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk melakukan tadarus Al-Quran, mempelajari, mendalami isi kandungan Al-Quran, bukan hanya sekedar mengejar target bahwa bulan Ramadan ini khatam. Inilah yang mungkin juga perlu kita ingatkan kepada masjid-masjid yang membaca Al-Quran pada malam hari. Hendaklah mereka membacanya dengan betul-betul, bacaan tersebut dibaca dengan sesuai hukum tajwidnya, dan begitu juga hendaklah tidak mengejar target, artinya mesti habis satu juz atau dua juz setiap malam, tetapi hendaklah setiap yang membacanya mengambil pesan dan hikmah yang terkandung di dalam ayat yang dibacanya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan mutiara-mutiara hikmah yang lain yang akan disampaikan oleh para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Yang di studio telah hadir Dr. Zainal Arifin dan begitu juga Ustaz Fajrul MA. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah, bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak yang harus kita ambil pelajaran, sebagaimana tentang kisah Nabi Yusuf juga memang harus banyak kita mengambil pelajaran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika." Nuhihi ilaika artinya kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kunta ladahim," padahal kamu tidak berada pada sisi mereka. Nah, sisi inilah Al-Quran sering menegaskan, dan banyak sekali di ayat-ayat yang lain juga selalu memakai kata-kata yang mana kata-kata itu untuk mendekatkan kita tentang kejadian tersebut. Seperti contohnya surah Al-Fil, yaitu Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Kata di situ adalah Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata ra'a yara. Artinya Allah ingin kita melihat bagaimana Allah perbuat tentang orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya tersebut. Artinya kata-kata tara ini tentunya kita tidak akan melihat begitu saja, tentu dengan kacamata keimanan kita. Jadi itulah mungkin salah satu di antara dzalika min amba'il ghaib. Jadi banyak sekali yang lain-lainnya. Contohnya terjadi di bulan Ramadan peperangan yang begitu dahsyatnya, yaitu perang Badar, yang mana dapat menggoyahkan kaum muslimin disebabkan apa? Musuh yang begitu banyaknya. Tapi begitu keimanan mereka, begitu doa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semuanya itu dapat melangkah lebih ringan, sehingga dari doa yang mereka minta itu lebih yang Allah berikan kepada mereka. Jadi dengan doa, dengan kita bermunajat, dengan banyak kita mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah Al-Quran ini, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih indah lagi, yang kita rasakan tentunya melalui hati kita disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah Disinilah kita merasakan Ramadan itu adalah puncak dari segala ibadah. Tapi itu adalah salah satu proses, karena proses itu akan dapat menjadikan diri kita lebih baik lagi. Jadi segala proses-proses yang terjadi itu mudah-mudahan dapat lebih mengingatkan kita kembali setelah kelalaian kita yang begitu saja kita lewatkan. Jadi dengan itulah Allah memberikan pelajaran melalui kisah-kisah gaib ini. Mungkin banyak dari sisi-sisi lain yang akan dibahas oleh Ustadz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq dan sebelumnya Ustadz Ardiansah. Pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Yusuf terletak pada satu, bahwa kisah ini dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, iz ajma'u amrohum wahum yamkurun. Bagaimana saudara Nabi Yusuf memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan bagaimana mereka mengatur tipu daya. Mereka di sini bisa banyak, bisa Julaikha yang membuat tipu daya, bisa istri-istri pejabat yang membuat tipu daya, bisa juga kawannya di dalam penjara yang akhirnya lupa untuk menginformasikan kepada raja bahwa di penjara ada Nabi Yusuf yang sudah terlupakan. Itu adalah bentuk-bentuk dari tipu daya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Yusuf dengan demikian adalah kekuatan iman Nabi Yusuf telah teruji. Dan kekuatan iman itu memang akhirnya teruji. Kenapa? Karena yang beriman itu pasti menang. Sebagaimana kata Ustaz Fajrul, perang Badar itu tidak imbang dilihat dari perbekalan senjata dan dari jumlah, tetapi umat Islam menang karena apa? Karena kekuatan iman. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dapat memenangkan pertempuran, peperangan strategi melawan kelompok yang besar berkat izin Allah. Yang kedua, kita juga dapat mengambil kesimpulan yang beriman itu pasti untung. Lihatlah Nabi Yusuf adalah orang yang beruntung. Karena apa? Karena keimanannya lah dia tidak tergoda dari godaan Zulaikha. Dengan keimanannya dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dengan keimanannya kepada Allah dia tetap menghormati orang tuanya. Dan itu memberi keuntungan yang besar bagi kredibilitas Nabi Yusuf di dunia dan di akhirat. Yang beriman itu pasti bahagia. Lihatlah Nabi Yusuf menjadi orang yang bahagia. Tidak saja dirinya bahagia, tapi juga keluarga besarnya merasakan kebahagiaan berkat tetesan keimanan yang dianut dan diyakini oleh Nabi Yusuf. Itulah tiga hal tentang manfaat iman yang diambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini. Iya, terima kasih Ustaz Dr. Zainal dan Ustaz Fajrul Haq MA. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hikmah yang tiada pernah kering. Hikmah tersebutlah yang kemudian kita pelajari, dan bukan hanya sekedar menjadi ilmu, tetapi juga menjadi amal dalam keseharian kita. Semoga kita bukanlah orang-orang yang pernah memiliki konspirasi untuk menjatuhkan atau untuk mencelakakan orang lain, apalagi yang ingin dicelakakan itu adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita menjadi orang-orang yang dengki dan menjadi orang-orang yang hasud, apalagi sampai membunuh orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang merupakan adalah bahagian daripada tubuh kita sendiri, yaitu saudara kita. Semoga bulan Ramadan ini adalah menjadi pembersih dan penyuci diri kita dari segala dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Demikianlah Amin. Yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, dan mohon sampaikan kritik dan saran Anda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, ganti.